haruskah aku melangkah menahan rasa perih ini? Ranting kering terpanggang di sini, agungkan yang tak pasti. Ku tak ingin tanggalkan rasa untuk meraba hati. Kau hadir di dunia selamanya, bukan untuk bersama, tapi tulusnya hatiku hanya untukmu, hanya padamu. Di sini.